Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran wa thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan manusia akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasiban nas ayyatruku ayyakulu amanna wahumla yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan untuk mengucapkan keimanan dalam keadaan mereka tidak diuji? Tentunya ujian dan cobaan akan silih berganti, akan mendatangi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dalam mereka bersabar dengan ujian tersebut, maka tentunya keselamatan yang akan dia dapatkan. Dan siapa yang seseorang tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah, maka tentunya kesengsaraan yang akan selalu menghantuinya di dunianya sebelum akhiratnya. Semakin jauh zaman daripada zaman kerasulan, semakin jauh dari zaman diturunnya wahyu, maka tentunya akan semakin banyak tersebar kebodohan, kejahilan yang tentunya akan merata, fitnah yang akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan fitnah memiliki makna yang banyak. Di antara daripada makna fitnah adalah qatl, banyaknya pembunuhan. Harga darah manusia tidak lebih, seakan-akan hanya seperti seekor ayam yang begitu mudah dibunuh, yang begitu mudah untuk dipancung daripada lehernya. Ini merupakan tanda-tanda mendekati yaumul qiyamah. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan daripada dunia ini. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim telah datang bimbingan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang bisa terselamatkan dari segala fitnah yang akan melanda mereka. Ini merupakan sekecil atau sekelumit dari fitnah yang telah kita hadapi, yang telah kita lihat. Dan di sana akan ada fitnah-fitnah yang lain, akan adanya fitnah dajjal dan seterusnya ketika mendekati yaumul qiyamah. Sehingga seorang muslim dan yang mereka hadir, untuk mereka berhati-hati agar tidak terjerumus dan terjatuh dalam fitnah tersebut, karena tentunya akan bisa menghancurkan dan mencelakakan kehidupannya di dunianya sebelum akhiratnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini saya akan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh guru saya sendiri, Syekhuna Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, yang beliau memberi judul kitab beliau Mauqif Al-Muslim Minal Fitan, sikap seorang muslim ketika terjadinya fitnah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, fitnah memiliki makna yang luas. Apakah al-qatl, pembunuhan, apakah huru hara, ya, memiliki makna yang banyak. Bagaimana sikap seorang muslim, apa yang harus dia persiapkan ketika dia terkondisikan dengan kehidupan yang carut marut yang melanda negeri-negeri kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala wa hafizah di sini, yastakhlas min nususul waridah min al fitan annal wajib alal muslim ma'aha al umur at-taliyah. Saya membaca bab yang kedua. Pada bab yang pertama, Syekh menukilkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datangnya fitnah, akan datangnya pembunuhan, akan dihalalkan darah kaum muslimin, akan terjadi peperangan yang panjang. Sehingga apa yang harus dipersiapkan oleh setiap muslim ketika dia menghadapi kondisi sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi dan sebagian besarnya telah kita dengar dan kita saksikan pada hari ini. Yang pertama, kata Syekh rahimahullah ta'ala, yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim, al-mubadiratu ilal a'malis salihah, untuk dia bersegera beramal saleh, wal iktharu minha, dan dia memperbanyak daripada amalan saleh, wal insyighal bi ibadatillahi ta'ala an hadhil fitan, dan dia menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah daripada fitnah-fitnah ini. Bukan justru dia ikut-ikutan atau ikut berkomentar, yang terkadang komentar yang diucapkan justru akan memberi, akan membuat suasana lebih panas, membuat suasana lebih panas. Tapi hendaknya seorang muslim ketika terjadi fitnah, ujian, ya, apakah misal apa yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu, terjadi perdebatan, ya, capres dan yang semisalnya, seorang muslim menjauhi hal-hal yang seperti ini. Hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk dia beribadah kepada Allah, bukan justru berkomentar, ini capres nomor satu begini, nomor dua begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, mengikuti khobar-khobar yang tidak jelas kebenaran yang ada di dalamnya. Tapi hendaknya seorang muslim dididik dalam Islam, ketika terjadi fitnah apapun itu, maka hendaknya dia bersegera untuk beramal saleh, memperbanyak beramal saleh, dan menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita sebutkan ini memiliki sandaran yang sangat kokoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, badiru bil a'mal fitanan taqta'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabiu dinahu bi ardi min ad-dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian segera beramal, karena akan datang yang namanya fitnah, yang fitnah itu bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan, seorang laki-laki di pagi harinya dia mukmin, bisa saja di sore harinya dia sudah kafir. Karena begitu dahsyatnya fitnah yang melanda seorang muslim. Ya, di pagi harinya dia masih beriman kepada Allah, dikarenakan derasnya fitnah, begitu banyak ucapan-ucapan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang dia tidak disertai dengan ilmu dan amal, akhirnya dia terikut dengan ucapan tersebut, dan dengan ucapannya tersebut justru mengeluarkan dia dari Islam wa na'udzubillah. Dan ada seorang laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sore harinya dia mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Yabidinahu bi aradhi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit daripada dunia. Ini fitnah. Fitnah enggak ini? Begitu cepat seseorang berubah agamanya. Begitu cepat seseorang mengganti akidahnya. Menukar keimanannya. Ini merupakan fitnah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk kita beramal. Bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Amr bin Yasar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah menyebutkan, al ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Seseorang beribadah kepada Allah, menyibukkan dirinya dengan ibadah, ketika terjadi haraj. Al haraj ini ditafsirkan oleh al-qital, banyaknya pembunuhan yang terjadi, banyaknya pembantaian, banyaknya peperangan, banyaknya kekacauan yang melanda kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Itu pahalanya seperti mereka berhijrah kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan yang sangat luar biasa. Dia seorang rasul, dia seorang nabi yang menginginkan keselamatan agama kita, yang menginginkan keselamatan akidah kita, yang menginginkan keselamatan daripada nyawa kita, untuk kita menjauhi daripada fitnah dengan kita banyak beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau sebagai amirul mukminin, pemimpin kaum mukminin, pada waktu itu terjadi peperangan di antara siapa? Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kedua-duanya adalah sahabat yang mulia. Ali bin Abi Thalib seorang mujtahid yang beliau berijtihad dan beliau mendapatkan dua pahala benar apa yang beliau lakukan. Muawiyah dan pasukannya, mereka adalah mujtahid dan mereka berijtihad dan mereka salah dan mereka mendapatkan satu pahala. Tidak ada celah di antara kita untuk bisa mencela dari sahabat yang mulia tersebut sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Namun pelajaran yang paling berharga yang bisa kita petik, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang bimbingan Rasulullah, ketika terjadi fitnah maka hendaknya seseorang itu sering di rumahnya, ilzam baitah, dia duduk di rumahnya untuk tidak banyak bergerak. Ketika terjadi peperangan pada waktu itu, sebagian sahabat Nabi mematahkan pedang-pedang mereka dan mereka duduk di rumah mereka, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan satunya adalah amirul mukminin. Siapa satunya? Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib. Ahlul jannah, yang sudah dijamin masuk surga. Ya, yang mendapatkan kemuliaan yang sangat banyak. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada sebagian para sahabat yang tidak ikutan. Mereka memperbaiki diri mereka. Mereka beribadah kepada Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana lagi kita mau ikut-ikutan fitnah, bermukim, bersikap yang terkadang orangnya jauh lebih mulia dari siapa? Kedudukannya jauh lebih rendah, atau Ali bin Abi Thalib lebih mulia. Tapi tidak ada sahabat yang mengingkari sebagian sahabat yang lain yang tidak bersikap. Ini fitnah, ujian, pelajaran yang berharga. Bahkan subhanallah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang pada waktu itu beliau tidak ikut fitnah, justru beliau memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau menggendong cucu beliau setelah fina setelahnya. Membawa sebuah hadis apa? Bahwasanya dua kubu kaum mukminin akan apa? Akan didamaikan oleh cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar ketika terjadi fitnah peperangan beliau dalam keadaan aman juga zaman setelahnya. Menunjukkan apa? Semakin banyak orang diam, semakin dia tidak bersikap, semakin dia banyak beribadah, semakin dia banyak di rumahnya, maka akan semakin besar pula peluang bagi dia untuk mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan wasatakunu fitanun alqa'id fiha khairun minal qa'im. Akan ada fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Al-qa'id ya khairun minal qa'im, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang duduk lebih apa? Lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi, dan orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Apa faedah yang bisa kita ambil? Semakin banyak orang diam, semakin dia tidak banyak bergerak, semakin dia tinggal di rumahnya, ketika terjadi fitnah maka itu lebih baik buat dia dan agamanya. Tidak justru kita ikut-ikutan para hadirin. Apa yang terjadi? Ya saya ulangi apa yang saya tegaskan tadi. Terjadinya capres. Ya, dua-duanya adalah muslim. Kemudian kita ikut berkomentar, hanya mengambil berita-berita dari koran, apakah dari media massa, kemudian kita berucap dengan ucapan-ucapan yang kita tidak tahu benar atau salah. Nah, komentar yang kita keluarkan itu memberi manfaat tidak? Apakah bisa mengubah keadaan? Bisa mengubah keadaan enggak? Dengan kita berkomentar ke nomor 1 nanti nomor 2 benar. Kita mau berkomentar nomor 2 nomor 1 jadi benar. Berpengaruh tidak omongan kita? Tapi yang sudah jelas dosa telah kita kumpulkan. Memfitnah orang, menghibahi orang. Ya enggak? Tidak boleh kita menghibahi seorang muslim. Apa faedah telah kita dapat? Apa manfaat telah kita dapat? Seharusnya bagi kita cukup kita diam. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menjadikan pemimpin kami adalah pemimpin yang baik. Siapa yang kemudian menjadi pemimpin kita taati? Selesai permasalahan. Sehingga akan terjaga lisannya, terjaga hatinya. Tidak dalam semua fitnah, dia paling terdepan. Apapun fitnah yang terjadi, apapun keadaan yang terjadi, dia berkomentar. Yang terkadang ya jauh daripada kebenaran apa yang dia komentari. Dan kalau seandainya pun benar, apakah ada maslahatnya? Apakah ada manfaat yang kita dapatkan? Justru dosa dan dosa dan dosa yang akan kita dapatkan. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kepada Hafsah, Hafsah itu pendek. Radhiyallahu taala anha. Hafsah itu apa? Pendek. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau seandainya wahai Aisyah, kalau seandainya ucapanmu ini menjadi sesuatu yang berbentuk kemudian lempar ke lautan, maka niscaya akan mati semua apa yang ada dalam lautan tersebut. Subhanallah. Memang benar Hafsah secara fisiknya beliau pendek radhiyallahu taala anha. Pendek, memang betul beliau pendek. Tapi subhanallah bagaimana dosa, bagaimana ancaman yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah berapa ucapan yang telah kita ucapkan? Berapa ucapan yang telah kita ucapkan? Setiap hari, setiap jamnya, setiap detiknya. Apakah ada manfaat yang kita dapatkan para hadirin? Nauzubillah, kadang dosa demi dosa, dosa demi Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Wa man yushrif laha tastashrifu. Dan barang siapa yang seseorang itu bersemangat dengan fitnah, dia akan terjerumus dengan fitnah tersebut. Akan terjatuh dengan dosa dan dosa dan dosa. Wa man wajada malja'an aw ma'adan. Dan barang siapa yang seseorang mendapatkan ya sesuatu yang bisa melindunginya daripada fitnah tersebut, maka dia jadikan sebagai pelindung. Jangan ikut-ikutan. Wah, ini ada ISIS hari ini. Ini ISIS ini perjuangannya hebat. Memerangi Syiah. Hebat perjuangannya. Ya, berkomentar dia. Sesuatu yang dia tidak punya ilmu, hanya sebatas melihat, sebatas apa? Memerangi Syiah. Sementara dia tidak melihat bagaimana akidah dan ajaran mereka. Satu sisi dia membantai Syiah, tapi dari sisi yang lain mereka membantai dan membunuh kaum muslimin. Hanya sebatas tidak membaiat dari pemimpinnya. Hanya sebatas tidak menjadikan pemimpinnya sebagai khalifah, maka orang tersebut murtad dan wajib untuk diperangi. La haula wala quwwata illa billah. Ini fitnah para hadirin. Fitnah yang melanda kaum muslimin pada hari ini. Pembunuhan, pembantaian. Ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang syariat Allah, yang kemudian hanya dibarengi dengan kesemangatan. Sehingga orang-orang yang jahil tadi latah. Wah, ini pejuang Islam. Ini pembela Islam. Bagaimana membela Islam dalam keadaan mereka membantai dan membunuh kaum muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat pada waktu itu ya berperang dan hendak membunuh seorang musyrikin. Kemudian musyrikin ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mau dibunuh dia bersyahadat. Kemudian dia tetap membunuh. Tetap dibunuh. Kemudian perkara ini sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau membunuh dia? Aku membunuh dia ya Rasulullah. Ya karena dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut saya bunuh. Makanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal syaqatta qalbah? Hal syaqatta qalbah? Hal syaqatta qalbah? Apakah kamu telah membuka hatinya? Kamu telah membuka hatinya? Apakah kamu telah membuka hatinya kata Rasulullah sampai kamu tahu dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dibunuh? Marah begitu besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada amalan-amalan lainnya. Ya enggak? Sampai-sampai sahabat ini mengatakan, kalau seandainya aku baru masuk Islam, hari ini lebih baik bagiku. Karena begitu marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan darah seorang manusia. Ini orang-orang ISIS. Ya. Ada seorang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus penggal kepalanya. Allah wala quwwata illa billah. Ya, membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Nah, kalau seandainya memang betul mereka menyerang orang-orang Syiah, bukanlah kemudian apa yang mereka lakukan membantai kaum muslimin menjadi benar dengan sebatas dia apa? Menyerang orang-orang Syiah. Dan perlu diketahui saudara-saudara kaum muslimin, apa yang mereka akui, dialah seorang khalifah yang wajib ditaati. Dalam Islam sudah ada aturan kapan seseorang itu menjadi khalifah. Yang pertama apa? Dia harus punya daerah kekuasaan. Harus punya daerah kekuasaan. Ya. Nah, sekarang ISIS mana daerah kekuasaannya? Di Irak ada pemimpin muslimin. ya, juga di Suriah ada pemimpinnya, walaupun ada pemimpinnya yang jelas. Saya di sini bukan makom yang membela Syiah. Jelas kekufurannya. Syiah jelas kekufurannya. Tetapi dalam bab pengakuan seorang yang majhul, yang enggak dikenal, tiba-tiba dia mengaku dirinya sebagai khalifah. Mana daerah kekuasaannya? Dan yang kedua, siapa yang memilihmu sebagai khalifah? Sehingga engkau mendeklarasikan dirimu seorang khalifah, dan tidak hanya sebatas itu, siapa yang tidak meyakini dia sebagai khalifah, maka dia murtad, kafir. Gimana kira-kira? Apakah ini bagian dari Islam? Ini jelas pembodohan kepada umat. Penipuan kepada umat, yang tentunya Islam bukanlah agama yang keras. Bukan semakin keras semakin hebat lah. Islam agama yang penuh dengan kelembutan. Islam agama yang penuh dengan ketentraman. Islam tidak mengajarkan seseorang itu melampaui batas. Melarang membunuh, melampaui batas. Kita lihat sistem mereka menegakkan syariat Islam. Ada orang mencuri, itu langsung dipotong tangannya. Dipotong tangannya dengan pedang yang tumpul. Ya, ketika tidak putus dibuat seperti ini, kayak potong kepala ikan. Tahaula wala quwata illa billah. Ada seorang yang baru dituduh sebagai penzina langsung dirajam. Sementara dalam syariat Islam, merajam seseorang penzina itu harus ada 4 saksi yang adil. 4 saksi yang adil. Dia melihat bahwasannya timba sudah masuk ke sumur. Harus lihat kemaluannya bertemu. Baru dia bisa mempersaksikan dia telah berzina. Dan setelah dipersaksikan baru dia bisa dirajam. Tidak hanya semena-mena. Di zamannya Umar bin Khattab, ada orang menuduh seseorang berzina. Kemudian dia tidak mendatangkan bukti 4 orang. Hanya ada 3 orang yang jadi saksi. Satunya tidak bersaksi. Akhirnya ketiga-tiganya dicambuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berapa kali cambukan? 80 kali dicambukan. Menuduh seseorang yang berzina. Ini menuduh seseorang yang berzina saja dicambuk, nah apalagi membunuh. Bisa dipahami di sini? Ya, ini merupakan musibah. Dan tentunya seorang muslim membentengi hal-hal yang seperti ini. Yang pertama, tentunya dengan dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala fitnah yang melanda mereka. Dengan ini mereka akan selamat. Nah, dan juga disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, beliau membawa hadis yang lain dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'im khairun minal mashi wal mashi khairun minas sa'i. Qala afara'aita in adkhala 'alayya bayti wa basata yadahu ilayya liyaqtulani qala kun kabni adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz hadis yang ambil bersama dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwasanya akan terjadi fitnah. Orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Qala afara'aita, dan bagaimana pendapatmu kalau seandainya masuk kepadaku, ya, dakhala 'alayya baiti, masuk ke dalam rumahku, wa basata yadahu ilayya, yang kemudian dia membunuhku. Maka kata Nabi SAW, kun kabni Adam, jadilah kamu seperti anak Adam. Ya, maksudnya seseorang ketika terjadi fitnah apapun, yang ketika dia tidak banyak berbicara, tidak banyak beraktivitas, ya, dia lebih banyak diam, maka itu lebih baik. Oh, tak boleh, kita harus bersikap. Boleh kita bersikap apabila sikap kita dibangun dengan ilmu yang kokoh. Satu. Yang kedua, boleh kita bersikap dengan sikap kita masalahnya lebih besar. Tapi dengan kita bersikap justru mudaratnya lebih besar. Ada manfaat tidak? Tidak ada manfaat. Lah sahabat saja yang pada saat itu ada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, dia tidak mau bersikap diam. Justru dia di rumahnya, tidak mau ikut campur. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Jadi apapun yang terjadi fitnah, maka hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya dengan ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah supaya dia tidak terkena yang namanya fitnah. Dan hal yang kedua disebutkan oleh Syekh rahimahullah, supaya tidak terjadi fitnah, hendaknya mereka luzumu jamaatil muslimin, hendaknya mereka melazimkan diri-diri mereka ya daripada jamaah kaum muslimin, dan dia mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Fa in lam yakun imamun ta'tazil firq kulluha, dan kalau seandainya tidak ada pemimpin yang memimpin mereka, maka hendaknya berlepas diri dari seluruhnya. Pergi dia, menghindar. Faham ya? Ini sebab akan terjaganya keamanan, akan terjauhnya seseorang daripada fitnah, yaitu ketika dia taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kok bisa? Begitulah kenyataannya. Dan begitu nas yang datang kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini pembahasan yang panjang yang butuh kita bahas dari sisi dalil-dalil dan sesuatu yang kita lihat. Ya enggak? Apa yang kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini? Di Mesir sebagai contoh. Dan saya sudah sering sampaikan contohnya. Di Mesir ketika Presiden Mesir, siapa nama Presiden Mesir dulu? Hosni Mubarak memimpin negeri Mesir. Walaupun misalnya dia tuduh dia korupsi bagi segala macam tuduhan-tuduhan, apakah benar atau salah, setidaknya keamanan dan ketenteraman itu jauh lebih apa? Lebih baik dibandingkan hari ini, ya tidak? Benar enggak? Turun Hosni Mubarak, naik yang lainnya seorang pemimpin. Belum lama naik pemimpin, tiba-tiba diturunkan lagi. Yang menjadi korban siapa? Kaum muslimin terbunuh. Ribuan, bahkan ratusan ribu kaum muslimin mungkin terbunuh di Mesir. Apa manfaat yang didapatkan? Nah ini sunnah, bimbingan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mentaati pemimpin kaum muslimin. Barran wa fajiran. Apakah pemimpinnya itu baik ataukah fajir, kita taati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Di Libya, bagaimana makmurnya Libya ketika Qaddafi memimpin negara tersebut? Walaupun ada kezaliman, walaupun ada sisi mudaiqat, kaum muslimin diikat kebebasannya, ada, kita tidak ingat. Akan tetapi mana lebih baik keadaan di Libya? Dulu atau sekarang? Sekarang terjadi perang saudara di mana-mana, pembunuhan di mana-mana terjadi. Apa manfaat yang didapatkan? Apa sebabnya? Sebabnya mereka tidak menjalankan sebab yang kedua, terwujudnya keamanan, yaitu mentaati pemimpin kaum muslimin. Bisa difahami ya? Nah, Allah Ta'ala alam, bisawab ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, apakah di Suriah, apakah di Palestina, ya hendaknya seseorang bersikap dengan sikap yang bijak dan memandang sesuatu dengan dalil yang datang dari Al-Quran, datang dari As-Sunnah, karena Islam agama yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian sangat menjaga daripada maslahat kaum muslimin, dari darahnya, dari hartanya, dan juga dari kehormatannya. Wallahu ta'ala alam, bisawab ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin ada sesuatu yang boleh ditanyakan, silakan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Naam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan akan banyaknya fitnah yang melanda kaum muslimin, maka nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk seseorang bersegera untuk beramal, bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersegera untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya dan yang bisa mencabut daripada kemudaratan dan memberikan daripada manfaat. Ketika Allah telah menjamin keamanan pada seseorang, maka tidak ada satupun daripada makhluk yang bisa memberi mudarat apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Lau tajma'u minal jinni wal ins ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa ma qad kataballahu laka wa 'alaik." Dan kalau seandainya jin dan manusia seluruhnya mereka bersatu untuk memberikan mudharat kepadamu, jin dan manusia seluruhnya, bukan hanya sekelompok orang, jin dan manusia seluruhnya ingin memberikan mudarat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ijtama'u minal jinni wal ins ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa ma kataballahu laka 'alaik. Dan kalau seandainya jin dan manusia berkumpul seluruhnya untuk memberikan manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga dari hadis ini sangat kuat makna apa yang bisa kita ambil, bahwasanya pertolongan itu semuanya datang dari Allah. Allah lah yang bisa memberikan manfaat kepada kita, dan Allah lah yang bisa mencabut kemudaratan pada diri kita. Dan ini sangat difahami oleh para nabi dan para rasul ketika mereka mendapatkan ujian dan musibah. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika beliau berada dalam perut ikan di tengah lautan yang sangat gelap gulita, beliau berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, "La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin." Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, maha suci engkau wahai Allah, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mendapatkan ujian anak yang beliau cintai hilang bertahun-tahun lamanya. Beliau mengatakan, "Ashku bathi wa husni ilallah." Aku mengadu kesedihanku dan pilumu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya, "Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin, kufar Quraisy, orang-orang yang telah jelas kekufurannya, ketika mereka dalam keadaan sekarat, dalam keadaan musibah, dalam keadaan mereka di tengah lautan ombak yang begitu besar, mereka tidak memanggil Lata dan Uzza. Mereka tidak memanggil Manat. Mereka tidak memanggil Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi justru Allah mengatakan, "Wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlisina lauddin. Dan ketika mereka berada di tengah lautan, disitulah mereka memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Musyrikin dalam keadaan genting, dia memurnikan ibadahnya untuk siapa? Untuk Allah. Dan ketika mereka dikembalikan ke daratan, kembali berbuat syirik lagi. Ya enggak? Kembali berbuat syirik kalau sudah aman. Sehingga tentunya ketika kaum muslimin dilanda musibah, maka yang menjadi rujukan adalah kuburan. Maka ini musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah. Justru ini sebab Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bencana lebih parah dikarenakan kesyirikan yang mereka lakukan. Pemilik kubur. Kubur itu bisa menjadi taman daripada taman surga, bisa menjadi lubang daripada lubang neraka. Sudah putus amalannya. Justru kita yang sering apa? Mendoakan kebaikan kepadanya, jangan kita meminta kepadanya. Karena dia tidak punya apapun. Tidak punya apapun. Suatu saat ada seorang syekh, dia berceramah. Ini orang-orang sunnah ini, ya, mengatakan tidak boleh meminta kepada kubur. Siapa bilang? Mereka mengatakan tidak boleh meminta kepada kubur. Meminta kepada kubur adalah syirik. Ini dusta katanya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bolehnya seseorang meminta kepada kubur. Ada dalilnya. Ya, dalilnya apa? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka itu mati. Bahkan mereka hidup dalam keadaan mereka diberikan rezeki. Kemudian ada orang yang hadir di situ yang mengerti tentang tauhid dari kalangan awam ahlus sunnah. Dia mengatakan, wahai syekh, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an inna rabbihim yurzakun. Yurzakun dengan idhamah huruf ya, yurzakun. Allah tidak menyebutkan dalam ayat tersebut yarzukun dengan di fathah huruf ya. Jadi kalau di fathah yarzukun, apakah kamu menyangka bahwasanya mereka itu mati? Tapi mereka adalah orang-orang yang hidup yang mereka memberikan rezeki. Itu kalau apa? Yurzakun, mereka memberikan rezeki. Nah, kalau mereka memberikan rezeki, silakan kamu minta rezeki kepada mereka. Tetapi Allah mengatakan yurzakun, mereka diberikan rezeki oleh Allah. Lah mereka saja Allah yang berikan rezeki. Mereka saja butuh kepada Allah. Lah kenapa kita tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya, aku akan menjawab doa orang-orang yang meminta kepada-Mu. Kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Memohon kepada Allah, bertobat kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi daripada sebab-sebab daripada kesyirikan. Dan kita takutkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Aceh, negeri yang syiar Islamnya itu lebih kentara dibandingkan negeri yang lain. Ya enggak? Di Aceh puasa tidak ada toko yang dibuka. Di negeri lain mungkin toko dibuka. Tapi subhanallah, kenapa terjadi bencana di negeri kita? Terus bergulir tsunami. Ya, tidak lain para hadirin, kita takutkan karena banyaknya orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan, ya, daripada keyakinan yang mengandung daripada makna kesyirikan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Disitulah Allah akan segera memberikan azab kepada kita. Sehingga yang paling pertama untuk kita memperbaiki diri kita adalah memperbaiki akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita berjalan di atas sunnah, itu hemat dan gampang. Tapi kalau seandainya dengan cara yang tadi, ini kita harus tur kuburan pulang, itu bayar uang transportasi 2 juta pulang pergi, nanti harus lagi kasih untuk penjaga kuburannya, nanti ada sesuatu lagi harus diberikan kepada kuburannya, sudah habis berapa juta? 5 juta. Kalau kita tambah 15 juta lagi, sudah bisa untuk umroh, sudah bisa ngumpul untuk haji. Boros kan? Tapi kalau kita berjalan di atas jalan agama yang benar, dalam sujud kita, dalam rukuk kita, kita di masjid berdoa kepada Allah agar Allah menjauhi kita daripada bala. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga ini perbuatan yang justru akan menimbulkan kemudaratan dan kesengsaraan bagi manusia itu sendiri di dunia yang sebelum akhiratnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa saudara-saudara kita kaum muslimin, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan juga semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan jalan-jalan yang akan mengarahkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebab daripada terwujudnya keamanan yaitu dengan manusia menjauhi kesyirikan yang insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.